Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillahi jami'ah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jama'ah wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu as-sa'adatal haqiqiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hayyin. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, para raustuyo, alhamdulillah. Saat ini kula lantun dengan istuyo nampi pinten-pinten nikmat rahmat saking kersanipun Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kula lantun dengan saged sareng-sareng sami rawuh empal majelis pengawasan menika. Mugi-mugi anggen kita sesarengan dere akan pengawasan menika saestu-estu dipun catat dengan Allah dan bersuah amal hasanah kula panjenengan sedaya. Mugi-mugi anggen kita sesarengan ngaos dipun paringono ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Mula saking menika saderengipun monggo kita sami sareng-sareng ngaos doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma. Subhanakallahumma. Rabbana la ilma lana. Rabbana la ilma lana. Illa ma 'allamtana. Illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina. Wa tub 'alaina. Innaka antat tawwabur rahim. Innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna. Innaka antas sami'ul 'alim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wa ansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fiyya rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa 'azizan fi 'uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa min al muqarrabin ya katsiran nawali ya hasan al ali ya qaiman bila zawali ya qaiman bila zawali ya mufti'an bila misali ya mufti'an bila misali falakal hamdu falakal hamdu wa minnatu wa minnatu wa syarafu wa syarafu ala kulli hal. Ahmul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Niki tumugi halaman suidak pitu tengah mawon kutung barisnya kesuwen. Halaman suidak pitu tengah. Saking dawuh al aqwanu zahiruha ghirratun wa batinuha ibratun. Panafsu yang dulu ila zahiri ghirratiha wal qalbu yang dulu ila batini ibratiha. Dunyo kahanan iki lahire ning penampilan sing ngapusi, batine kuwi ibrah renungan sing iso dipahami ati. Endi-endi nafsu mesti ningali marang penampilan pengapusane mau, tapi lek wong niku ngangen-angen nganggo ati mesti iso nemokno renungan sing ning balik utawa ning batine dunya iki. Nah, hubungan kali soal iki wonten riwayat saking kitab kuno tentang nyeritakan wawancaranipun Hawari ini ku bapa sahabat-sahabatipun Nabi Isa alaihissalam. Insyaallah ini teng Injil wonten. Waqad ruwiyalan teman-teman mesti riwayatakan bil kutub yang dalam piro-piro kitab as-salifati kang kuno. Apa sing diriwayatakan annal hawariyin satemene piro-piro hawari wong sing padha nderekno Nabi Musa. Sahabat, sahabate Nabi Musa. Iku kalu padha matur sapa hawari matur le Isa maring Nabi Isa alaihi salam. Mature ngene, ya Ruhallah. Sif lana. Aulia Allah taala. Alladzina la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Teng Injil niku enten. Dawuhipun Allah, janganlah kamu takut. Injil karena aku selalu bersamamu. Nek teng Quran jelas dawuhipun Kanjeng Nabi, riwayat nyeritakno dawuh Kanjeng Nabi dan teng sahabat Abu Bakar, la takhaf wa la tahzan inna Allaha ma'ana. Jangan takut dan jangan susah karena Allah selalu bersama kita. Lalu lawan. Jawab pun awal ini, ya Ruhallah, duh Nabi kang kedunungan rahasia ruhipun Allah. Sip, mugi nyeritani panjenengan lana kedui kita nyeritani aulia Allah yang piro-piro kekasih Gusti Allah Ta'ala. Allah bila yuniku wong akeh lakau pun kang orang duwe wedi alaihim ing atase lazina walau lan ora utawi lazina iku ya zaruna padha susah. Penginjil wonten sing nyeritakno lek kekasih Gusti Allah niku mboten wedi lan mboten susah. Teng Quran wonten. Nggo ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak salah itu dengan surat Al-Ankabut. Itu ayat penting. Dan itu sahabat-sahabat Nabi Isa itu kami tangkap penasaran. Kenapa ciri-ciri itu sendiri dong? Wali negusi Allah yang buat itu wedi, wali negusi Allah yang buat itu susah. Itu ciri-ciri itu sendiri. Yoyo, pakat. Pakola mohon jawab sokon Nabi Isa alaihi salam. Ini pendawai Nabi Isa. Humul ladina bihim natakal kitab wabihi nataku wabihim ilmul kitab wabihi alimu wabihim qamal kitab wabihi qamal nazaru ila batin dunya hina nazara nasu ila zahiriha wa ayanu ajilat dunya hina ayanan nasu ajilaha fa amatu minha ma khosaw ayyumitahu wa taraku minha ma alimu an sayatrukahu fa sara zikruhum fiha kuta dawa. Diwaca mawon dimaknani hum utawi para wali iku alladzina wong akeh bihim kang sebab wong akeh mau napa bisa ngucap apa alkitab kita. Wali iki ibarate wong tapi ngucape kaya kita. Omongi itu kena dinggo pedoman. Omongi ini kena dinggo patokan. Omongi ini ora cangcum. ora waton omong tapi omong waton. Wabihi lan kelawan kitab nataku padha ngucap sapa lagi. Wong-wong iki ora duwe ngucap wali-wali niki. Kejaba ucapane niku persis kitab. Nang kitab-kitab kuwi gak iso dipahami lek ora diterangno para wali. Wabihim lan iku kelawan ladina ilmul kitab utawi ngelmune alkitab. Wabihi lan kelawan alkitab alimu padha weruh padha ngerti sapa ladina wali kuwi nek pengen kowe ngerti ilmu kitab kitabe Allah ya kudu liwat wali ning yes wali e. Lek kowe pengen roh wali ya kudu belajar kitab Allah ya mung kelawan Alkitab para wali ku ngerti bisa orang duwe ilmu-ilmu liyane kitab kitab Allah wa bihim lan kelawan para wali koma wus jejek apa Alkitab wajaran Alkitab wabihi lan kelawan Alkitab kamu wis padha jumeneng sapa para wali. Enggak bisa kitab dilepas dari para wali terus para wali dilepas dari kitab enggak bisa. Mergo lek teks kahanane kitab tatanan lahir tulisan kuwi iso diwah-wah. Iso dipelintir-pelintir. Tapi lek ruh inti dari pengertian Alkitab itu sudah menyatu di dalam rasa para wali sehingga apapun yang diucapkan apapun yang dilakukan itulah Alkitab. Oh Quran tidak ini Quran namun jauh Nabi Musa itu di Quran. Quran ini wis ora dulu akulah bulan mana tapi Quran wis dadi siji karo angen-angen pikiran lan lakune. Wis nek ora ngomong iki Quran ora usah ngomong. Mergo apa sing diomongne iki ya wis Quran, apa sing dilakoni iki wis Quran. Lah nek kowe pengin mulai-mulai maca Quran kok tak paham yo deloken lakune para wali. Jadi antarane apa sing diwaca karo apa sing dirasa karo apa sing dilakokno iku pas persis satu bangun dengan Alkitab. Nah, tapi enggak pernah ngertos waktu lah ya angel to. Ya angel. Berarti lah sampean kudu iso paham Quran. Nek nek di Quran, nek Injil kudu paham Injil baru nyocok nanti sing cocok karo Injil. Moko Injil dhewe iki saiki wis ana sing kurang, ana sing ditambahi, ana sing diinterpretasikan, ana sing macam-macam. Kami kalih Quran lah. Dalam arti Quran itu saat niki sing tampil duduk Quran ya, sing tampil itu sing maca Quran. Nah ini lah iya. Nah, ciri sing sedok kena di delok maring ngeten. Nah, ciri ini para wali itu lalu ciri sing model kitab-kitab waktu lah. Ini pun panggil. Manu, jika Nabi Musa sampean paring ciri maring sing sedok wadah mungkin lah. Ini pula ciri bangsa nyocok-nyocok ini bangsa kerohanian. Ini seangelan malam ini pula. Wong kelilipan-kelilipan kaya ulang itu ya enggak juga. Belanja. Ini ciri sing serta wadah. Wali-wali ku nagoru podo ningali sopo lagi. Nah ningali ila batini dunia maring batini dunia. Sementara ila nadzara nalikane padha angen-angen sapa ana sunung sa ila dzalia maring lahir dunya. Wong-wong kena isu globalisasi kabeh bingung mergo ndelok wadake dunya. Tapi lek wali-wali ora bingung mergo wali-wali ku ndelok wali dunya. Lek delok warine dosa gak pantun. Nek biyen mbok arep mbok omongno primitif apa setengah primitif apa globalisasi apa modern apa-apa terserah, apa super modern apa post modern. Pokoknya istilah-istilah itu boleh saja lah berganti-ganti. Tapi apa enggak? Mbok aranono Kentucky Fried Chicken ya pitik goreng itu batang. Berarti ngoten. Mbok aranono ayam panggang ya batang. Cuma bedanya dibeleh karo kawon, tapi apa kok ada batang? Ngoten lho, Dek. Mbok aranono apa makanan kaleng? Iya, iya, iya batang. Gak perlu pancing. Ini pula yang didelok batinnya. Nah, para wali itu ngoten itu wis otomatis. Lelek kula lak leren. Dirangsang-rangsang dhisik oh ngono tak agek muni ngono. Kula sampeyan iki lho. Ngene iku lek gelem kober ngrungokno pengajian, delok pengajian ora agek sadar oh iya dunya tibake ngono. Ku leren pengajian dhisik. Tapi lek para wali itu wis otomatis. Logika-logika yang dipakai memang logika-logika begitu itu. Wabe bingung belak kebiarin dunia, tapi lek para wali bukan kebiar yang akan dinilai, tapi sesuatu yang dibalik itu semua. Oh, enggak. Marah pun enggak marah kan? Apa? Itu penampilan sifat keperkasaan Allah. Itu Gusti Allah pidato iki lho. Kenalno, aku iki pangeran sing iso gawe wong sak Indonesia marah. Ngono. Ya karep wong ngoten ta Gusti ya iku tok iku bar persoalane. Lha pas kita dudu biar makmur kuwi sing kita ora kebiar makmure. Yo, penampilan Gusti Allah sing sugih. Ternyata mung sekedar bledos ke gunung ngono malah nyugihno wong Blitar, rambutane dadi lemu-lemu. Iya lah, pinter tapi salah. Aja delok sengsarane tapi delok kebijakan-kebijakan di balik itu. Nah, mula sabar itu. Lah iya, wah ini ada delok wong ngoten iki. Sing rasa apa? Banyak wong ngene iki kadung kuwi cek iki dijuno apa ora ketok. Sae itu. Jadi wong ini kadung picek ini dijuno apa gak salah. Ya. Ini putih itu apa toh? Putih itu kapur, Mbah. Kapur itu apa? Kapur itu tembok, Mbah. Tembok. Ini kadung pijat. Tembok itu apa? Tembok itu waktu, Mbah. Wah, selincok apa ini? Dijawab apa yang pada selincok? Ya mau nawahi, jadi wahi kolak kelenek. Masa ngurus negara kok pakai doa apa bisa menyelesaikan masalah? Wah wes kuat ini mereka seje sing dinggo alate seje kesimpulane agah banget sing sitok dilak sambel nganggo ilat roh sedep enake sambel lah sitok delok sambel itu tembok lo meripat. Sing sitok ngono lho, enak tenan. Iki ngoten. Sing pas manggone teko enak tenan. Lah sing anggo meripat, kok ngene kok muni enak. Dene iki lho sewu, akhire lopo sing dadi kenyataan itu enggak bisa ditangkap. Kenyataan bahwa betul-betul ada kan ada enggak ada, sesuatu yang enggak ada katanya ada. Jadi iki repot. Sing sitok picek nyekel mic. Sing melek gak nyekel mic. Akhirnya sing sitok yo isone ngamuk ora iso omong, ora nyekel mic. Sing sitok tukang ngomong picek ora ana kenyataan. Wis kok bengok-bengok. Awas lu, awas. Wah, ayo lu, anu, krisis. Nyekel mic ya. Lah sing isor iki nyatane bujuro mangan nyandang enak, tapi gak duwe mic. Ngono kuwi. Dadi wali niku mboten, wali niku sing didelok jero ne. jerone dunya, sementara seluruh masyarakat tergila-gila oleh kelahiran lahirin dunya. Ukuran-ukurannya itu ukuran yang bangsa daging, betul? Dagingnya yang didelok, duduk kepribadian yang di daging itu. Akhirnya nyawang pulau itu ya. Ya, itu pulau itu. Tapi bahwa saya, aku, itu ada di balik ini semua, betul kepikir. Akhirnya orang kebujuk kalau penampilan, jangan milih mantu, ya salah kabeh. Mereka pas lamar, mereka sedan. Dari ketepaan, dia mantu yang soleh, orang dia sedan. Akhirnya si soleh yang ditolak, orang ditompok, lah si mereka sedan ditompok. Dia tak? Ya, wes. Ini zaman orang itu ini. Gampang mangkringi, mau ni gula es tuan dulu apa kok gampang panggil. Iya, ini siapa tau? Jah. Dulu ni kan kadang-kadang jerangan tu. Ah, masuk jah, wang jah wes mati ya. Jerangan tu. Dia omong lek dunia ini sehingga itu si Allah krisis sehingga itu si ah, ya tidak. Masuk semua krisi Allah. Lha apa ora enak sing gak bisa aku lho enak. Kuwi sing panggah wah. Nah, yes, bola. Wah, ngajen kursi cece sing dibudelok. Cece sing dibudelok. Sing sitok budet, sing sitok bisu. Wah. Wah karo-karo ah. Nah. Termasuk cirine wali maling wa ayanu lan padha nyatakaken sapa nyatakaken sapa wali aulia ladina kala wau padha nyatakaken ajilat dunia ing akibatin dunya akibat-akibat dunia engkone dunya kuwi piye ngene kuwi saiki wayahe wali-wali napa ya kok sing di jujuk kabeh rusak ngono. Heh. Nuwun. Lah nek menungso liyane wali enggak kina ayana nalikane padha ketok ngedeng sapa anasu menungso ngedeng ajilaha ing gigine dunya saiki iki. Lek wong akeh hitungan hitungan saiki, lek para wali hitungan hitungan engko. Engko dunia iki lah apa? Lebur. Karena engko ne lebur ya ora diitung. Karena ora diitung ya jadi kenyataan lebur itu, maka dia sudah cuek aja. Antarane dilem karo ora dilem padha. Wong sing ngelem bakale ya ora ana, sing maido bakale ya ora ana. Dalah apa? Bingung-bingung. Ya, iki biyen mawon ae. Wali-wali iki kadang bentuke kaya kere tapi rumangsane dunya iki kecil banget. Dunya iki mung karek sak mrica le. Wong iku lak rebutan resep kabeh. Rebutan resep. Nggak. Jadi akhirnya persoalan itu jadi bukan persoalan dan persoalan itu pasti akan berlalu. Nggak. Ya berlalu masalah kan ada saja. Dulu naik golak lewat ni. Rupa mau orang dan teko-teko ya. Kowe yang mendek. Mau orang mati ya mulai terus. Ni kowe jelas. Lah wali-wali niku sing ditelok langsung engkone piye dunya iki? Engkone lan sing ana akhirat. Pokoke kal Allah. Dadi wis ora kesuwen mikir. Wong ora-orane wis dinah. Pokoke nol. Daruan. Mergo nek ora ngono lan kula kayane kok kadang-kadang tomole sampean delok balapan iki kok. Antarane sing menang karo sing kalah jadi bedane apa to? Kadang-kadang itu yang menang ini malah yang gilir yang kalah. Juga saya setelah saya hubungan, kita seorang hubungan kita ada saya hubungan. Kadang-kadang ini yang bingung ini yang ini. Lompok. Niku kadang-kadang ngoten niku lho, nek wong sing mboten lagi tulunge Allah, mboten paham-paham. Tapi lek para wali paham, wali bertau susah. Ora tau susah, ora tau wedi lan apa mbok wedeni. Wong barang ora ana kok mbok wedeni. Apa sing mbok susah? Wong barang ora ana kok mbok susah. Wis entek lah arep apa. Entek-entekan. Fa'amatu mongko padha fa'amatu ya nggih ta fa'amatu ya nggih fa'amatu mongko padha mateni sapa para wali minah saking dina padha mateni maing barang khosau kan padha wedi sapa wali wedi ayune ta ing ento mateni apa mahum ing lali. Nah, maka apa-apa yang mereka takut kalau-kalau sesuatu itu mematikan dia pada akhirnya di akhirat nanti, maka sekarang dibunuh lebih dulu. Napa? Kemaksiatan. Napa? Pelanggaran-pelanggaran sing sekirane kaya tak lakoni saya terjebak itu mematikan saya di akhirat. Mergo pola ning dunya kok ning akhirat. Ya aku luwih milih ning dunya iki tak pateni dhisik kepinginanku tapi akhirat kan ku selamat. Berani. Sama lagi wani. Wani kok. Lah, dhewe sampean iki masa gak wani? Budune buat perkara sing mateni saiki ning nguripinku niku sampean mesti wani. Nek gak wani mesti pas bliru. Lha. Jagung. Gabah gak kintal niku sampean buat. Pung jenenge disebat. Niku lek sampean pateni. Mergo bakale niku kok nguripi. Lah, perkara sing kira-kira kok arep mateni pari sampeyan. Niku sampean pun kesih ta. Lah enak ular sampean semprot. Lah apa kok ular sampean semprot? Mergo ular niku mengancam kehidupan pari sampeyan. Endi-endi sing kira-kira arep mengancam hasil akhirat? Para wali wani mreteli. Mreteli saja. Timpen nasune ngamuk-ngamuk ngono ben bunga ora gak apa-apa ora tak niku yo niku wani ngoten niku dadi jago suket barang wani suket lek sampean jago dia ya apa kok jago mergo arep mateni pari dadi bangsa suket-suket keindahan dunia niku dijabuti lek wali. Mereka kira-kira ngarep mateni rohani itu tidak ada. Dan wataro pulan podo ngejarno sopo wali minah saking dunya ngejarno main barang alimu kang wis podo ngerti sopo wali ngerti ansak temene kelakuan itu sayat terbuka bakal ninggal opo mahum ing wali. Dunia ini bagi para wali itu ditinggal, dijarno. Mereka para wali itu ngerti. Nopo-nopo yang dikenal di dunia ini bakal meninggal. Dan saat temennya kelakuan itu saya teruka bakal meninggal apa mah hum ing para wali. Akhirnya nopo pasara maka dadi apa darkuhum pinemune wali pihak ing dalem dunya dadi iku fawatan entek pinemune wali iki dunya iki entek mergo napa barang sing ana sing saiki nyenengno iku salah-salah materi rohaniku. Barang sing kita isa iki kena tak cekal tak tangan iki ternyata aku bakal tak tinggal. omah numpuk macam-macam tak tinggal. Aku pemaku, kembali lagi neng kuburan yang akhirat di orang gawe kuwi. Tapi lek iku saiki tak uber-uber urusan akhiratku klendrang. Ngoten. Enten malih teng kitab sanes tulisan sing mboten niku mboten muni ngoten. Nek wau didhawuhke fasara darhum fiha pawatan. Lek teng tulisan sanes mboten ngoten. Fasara mukdikruhum fiha qutan. Fasara moko dadi apa zikruhum. Ilinge para wali fiha ing dalem dunya dadi kukutan kekuatan. Jadi panganane wali niku zikir. Panganane wali niku zikir. Kena zikir semangat. Lha wis ora padha zikir ya ngoko. Nah niku. Enten sing sing muni ning ngoten. Wa farahuhum lan dadi apa farahuhum bungae para wali pihak ing dalam dunya dadi ku huznan susah. Mboten nek dhewe ketekan kebungaan teng dunya niku dhewe malah susah. Mereka kebungaan dunia itu mesti harap melintung. Terus itu saya tak tahu ini. Uang kok lesu, gampang ngilai. Tapi lek warak, enak. Turun yang kasur, empuk. Gugaannya hanya. Tapi lek turun pakai nyamuk, ini malah duduk-duduk tangan. Sing bungah non itu lek wali nyusah lo ngerepot alah lapo lo lele ngurusi weteng sitok angel-angel wetengnya garis kebek itu kebek Coca-Cola kebek banyu putih podo perempuan kene weteng ini diganjel tewa lalu diganjel sego ya podo. Wis mending kebek. Ngoten. Niku hitung-hitungane wali lho nggih. Dene hitung-hitungane wong engkek. Ngertos engkek. Wong gaya wis panganane ditata. Didemek. Nganggo cakepan. Padahal iku mang santene diperes nganggo tangan. Kadang-kadang itu ya apus-apus kok isine. Mau tawi apa ae arodo kang dadi penghalang apa mahum ing para aulia minha saking dunya rafadhu mongko buang sapa para aulia para wali ing nah apa-apa sing arep ngaling-alingi dheweke ning gone kehidupan akhirat apa-apa sing arep ngganggu kenikmatane dheweke ning akhirat dibuat oleh saya. Ya persis kalian sampean. Apa-apa sing arep ganggu pari dicabut. Ngen. Ketoke kok enek. Anak anu mersidik disemprot. Nah, kula sampean niku karepe emoh disemprot. Ya akhire ora patek panen. Wis somben panene apa? Wa ma asrafa lahum bi ghairi haqqi wa dha'u wa ma utawi apa ae asrafa kang mulyaaken apa malahum keduwe para aulia bi ghairi haqqi kelawan tanpa kebenaran apa-apa sing ketok nyenengno mulyakno nggulo tapi tidak benar wa dha'u mongko nanggep asor sapa aulia ku ing mriki. Wis to, mulya kaya apa lek ora bener arek. Asor. Ngoten. Maka perlu kalau kita mau membela, membela yang benar. Jangan membela kemuliaan. Apa-apa sing asor lek bener dadine mulya. Niku wis nyata. Mergo sing jenenge bener itu pasti akan nampak. Dan bener enggak perlu pendukung. Niki sak ruangane kabeh mulya lek tembok iki ijo kabeh niku mboten. Panjang. Tembok apa putih? Nek tampil dengan apa adanya. Bapaknya yang bener putih. Niku mulya ijo kabeh apa putih? Yang namanya benar itu tidak perlu dukungan. Benar itu tidak bisa dihitung secara mayoritas. Mana yang namanya kebenaran itu pasti tampil dengan sendiri. Benar tidak perlu didukung, juga tidak takut ditolak. Mergo benar pasti akan tampil dengan sendiri. Mulane para wali niku lek enek perkara sing ora bener, mulya kaya apa, tetep dianggap asal. Balamu akeh kaya apa, kita kok ngarani barang bener diarani salah, ora ngerti. Asal kalah kok mesti. Ngoten. Biarin. Khuliqat wis diciptakake. Apa adunya dunya indahum ana sandinge aulia. Oh, khuliqat ora dimakna didadekake. Khuliqat wis diamohaken. Khuliqat wis diamohaken. Apa adunya dunya indahum mungguhi para awliya mulane falam yujad itu mongko orang nganyar-nganyarakan sopa awliya haing dunya mungguhi para wali dunya iki amoh mula gak rugi anyar-anyaran buk anyaran apa enggak amoh jenenge barang amoh itu mbok jondomi sisi-sisi sing suka dan jadi sisi-sisi suka wis amoh dunya. Mulane para wali wis ora kepengin bangun dunya. Termasuk Rasulullah itu misinya tidak membangun dunia. Tetapi Rasulullah membangun penghuni dunia. Ma ba'athani Allah li imaratid dunya wa innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Gusti Allah kuwi ora ngutus aku kongkon bangun dunya iki ora. Tapi Allah ngutus aku supaya wong-wong sing manggon ning dunya iki prilakune sempurna. Begini sempurna itu genep. Genep itu cara wong lawa tok mbon iki jenenge. Makari malah. Itmam, tamat menyelesaikan soal. Jadi Rasulullah itu nyelesaikno prilaku sing urung selesai. Jadi perilaku itu namun ulak-ulak-ulak seperti ini kita tahu abadar ya bisa ini selesai, akhir dan akhirat itu ya selesai. Waten, ini itu Rasulullah kan ya Nabi itu. Tapi ini wali yang tidak oleh Nabi Isa itu wali itu yang dulu dunia, dunia ini itu amoh, mulanya para wali itu segera nganyar-nganyarin. Nah, barang amoh itu ya sama tidak mana ya didondomi malah berodol barang amoh ini amoh ibu wa korobat lan mus rubuh ngoten wa korobat lan mus rubuh apa dunya bima ing dalem barang bainahum kang ana kang antarane para awliya mungguhe para wali dunya niki wis rubuh dunya niki wis sabruk. Mulane falam yu amru. Mongko ora padha ngramut sapa para awliya ing dunya. Wa matak lan wis mati apa dunya isudurihim ing dalem jajane para awliya. Falam yahyau. Mongko ora padha nguripi sapa awliya ing dunya ba'da mautiha sakwise mati ning dunya. Dunia ini sudah mati menurut pandangan para awliya. Oleh karena itu para awliya sudah tidak ingin menghidupkan dunia lagi. Dan Yesbene masih sanjit du. Itu kan kok ada rusak. Sekarang itu ben ketok. Di sing santen, di sing ampas. mulanya juga perlu diinteri. Ya tak? Perlu diinteri di sing gabah, di sing kerikil. Dan ini juga diinteri kan? Diinteri. Sing elek kumpul elek, sing apik kumpul apik. Sabeja-beja ini orang sing lali, sing bijo sing eling langwas. Waduh lah, Pandowo lah. Ini jelas baju orang lain macam dunia ni tuh esma. Ini mulai tak perlu diuripin dah. Gak paksa urip kan dah mati. Dan apa gak urip-urip? Bok bangun apa dah hambro? Apa bok bangun? Dunia loh, dunia. Nah ini gue pengen bangun dunia, ojo gelenggerengin dunia. Tapi manfaatnya dunia gue gawe nang aja-aja, jeneng aja-aja kan yang nyesor. Ojo bos ini. Gawe nang aja-aja bingung gayuh kemuliaan akhirat. Dan jenenge gabah gue lek kepengin mbok paneni, ojo mbok deleni dhuwur genteng, sebarang nang sapa. Engko enten ana patang wulan lah. Jadi gabah pirang-pirang. Kuwi duwe bondo, duwe dunia, kekayaan, kesempatan, kesehatan, pengertian, keilmuan, macam-macam. Kuwi ngicep-ngicepno ning sawah kehidupan kuwi. Pada saatnya nanti di akhirat itu akan tumbuh menjadi pahala-pahala yang luar biasa. Oh, ati iki aja digunyung di dunia. Dunia ya sepen ing jowo ae. Wedhus kebo ning kandhane dhewe-dhewe aja mbok lebokno atimu. Oh, telah ya, maknanya ini. Jadi di hati para awliya dunia ini wis mati. Kalau wis mati ya dipendem ae. Jadi orang kok terus teng krembek yang jero hati weduse. Dawa ati yo kandang wedhus. Dinggo salat Allahu Akbar ya. Bambe ae. Niku. Eh, bana ulang padha bangun. Nah, lek kepaksa pengin bangun, sing dibangun aja dulu. Wa bana ulang padha bangun sapa aulia. Di ana dunya. Dunya itu dimanfaatkan. Bukan untuk diambil manfaatnya. Gitu loh, dimanfaatkan atau diambil manfaatnya. Nah, dimanfaatkan itu ya diwajah asik itu wow. Dunia itu karo para wali dimanfaatno kanggo bangun akhirat. Wabana lan padha bangun sapa? Aulia padha bangun dia kelawan dunia bangun akhirat tahun ing akhirate aulia. Dunia ini alat untuk membangun dunia. Alat. Ngono. Cetok aja dimelok ditumpuk awar botol. Nanti lho, dunia ini alat. Tegese nek wayah kanggo dibutuhne ya dienggo, lek ora kanggo ya wis ora ditinggal. Aja katon budhek campur luwuh. Sing arep dibangun ya omah, alate niku luwuh. Ngerti? Tapi bisane dunia niki iso dadi bangunan, ya kudu dijari banyu. Ora ana luwuh tanpa banyu. Dunia itu bisa luwuh, bisa jadi luwuh, kudu sampan jer nganggo banyune keimanan. Bentuk gampinge kudu ilang, bentuk semene kudu ilang, bentuk watune kudu ilang. Upama pengen dibentuk ora manut bentuke watu tapi manut bentuke rancangane sing gawe omah. Nggih. Boto kedawan iku kudu diketok. Lah kok nek tekan manut boto lak bangunane ora karo-karuan. Lah, dunia itu aku sudah ketok kok kedawan, tokomu kedawan. Sampai nerak waktunya Jumatan, ya toko itu sudah ditutup. Ojo kok Jumatan yang diolor. Disemayani jur toko yang didawakan, ojo. Cara membangun rumah, bentuk garisnya senteng itu yang aku sudah dinut. Ojo kok, botolnya kedawan sentengnya yang dikongkong ngalih. Lagi nanti lagi, kalau tukang sini terang, kan? Jadi kan, Mulane lek ana wong kesugihan luwe sak nisa kudu ketok kon zakat. Aja kok sentenge sing kok nyale ben zakate ora sedo. Lah niku. Nah, bangun akhirat. Ahyau padha ngurip-nguripaken sapa? Sapa aulia ngurip-nguripaken zikral mauti ing eling mati. Eling mati ini diurip-urip terus wa amatu lan padha mateni. Jadi siaran-siaran sing kira-kira nyeritakno perkara kenaan urip dipateni. Siaran-siaran sing kira-kira nguripno ngelingno mati diuripi. Sani kelak diwale. Siaran-siaran sing kira-kira nyenengno urip didelok. Padahal ya wis apa lho iklan wis ngono kuwi. Ya iku makane tawa-tawa lho ngene sakjane. Mulih didelok. Siapa takut? Ngene iki. Ya didelok padahal wis ngono kuwi. Makane iki tawa-tawa. Lek kowe wis ngerti barange durian ya tukunen ragane wis ngono wis. Lek kok didelok iku apa? Niku nek para wali mboten, para wali iki perkara sing ngelingno urip diuripi, sing ngelingno mati diuripi, perkara sing ngelingno urip dipateni. Ya wali an total. Pon, cirine maneh saliyane yuhibbuna. Padha seneng sapa aulia Allah Gusti Allah. Dunya upama peksa dhek seneng ning dunya pengen seneng ngono. Sing nyenengno ku dudu apa-apa sing nyenengno Gusti Allah. Mula akibate piye? Wa yuhibbuna lan padha seneng sapa aulia zikrahu ing nyebut-nyebut Allah. Sisi-sisi Allah, sisi-sisi Allah. Dan ini sering duduk wali orang. Tidak perlu. Ngeja Allah disini orang, tidak baik. Ya pun, tidak perlu ngeja Allah, tidak baik. Ya pancik bencang banget. Ini apa dibahas mulut-mulut? Lu boleh warung pesen kopi sak gelas yang bicara dunia orang tetek. Pesen kopi sak gelas. Kancane pesen sak gelas, wah bicara diskusi. Bagaimana nasib Indonesia? Alah, nasib Indonesia lek jeneng saiki ra iso napa ya sok ditata sing ngene. Jeneng iki ga iso napa ya mosok mesti ana yang ngono. Indonesia kowe ra melok duwe sing duwe Gusti Allah bingung nyapa. Eh ngono ae sing ngene ngono. Lu sing ngono lah, mung diatur ngono lah ora ana berita. Ya ora jane kagak ana. Ini jadi apa gak aneh? Wong sing dicintai Allah, para wali Allah niku padha seneng nyebut-nyebut Allah. Ya mesti mawon to, wong niku sing disenengi napa niku sing diceritakno. Wong niku sing akeh diapus. Mbah niku duwe putu 5 sing disenengi sapa? Ora usah mbok takokno. Mbah, putu sampean sing paling sampean senengi sapa, Mbah? Ya mesti gak ngaku, kabeh putu padha wae to. Tapi niku sampean jarene aja nyetuk dhewe. Jadi tak titik-titik yang ditakonok kui, mana nih takonok kui nih, takonok kui. Ya kui yang disenengi, sering disebut kui. Zaman seneng apa? Seneng toko, wah berpetok uang lah, ngomong lo satu. Tapi tak ini jadi kui nih. Duit toko cilik-cilik, tapi sih agak. Angger perapatan duit kios, dasar berita itu perapatannya pora nih satu. Duit kios rokok satu perapatan lo. Kios siji sedina mayakno rokok sak cepet berarti lek 100 kios padha karo mayakno 100 cepet tapi lek toko gedhe siji urung mesti sedina mayakno 100 cepet mulane gawe toko wis apik cilik-cilik tapi sing akeh. Wah ulah semangat ngomongno bak toko mergo pas semangate liyane toko beda golek sing diomongne cewek sing disenengi cewek ulah ngalor ngidul sing diomongne cewek. Nah tenang pokoknya bocah yang gembil ngono kuwi jan. Ya tak kaya ora nyenengno tapi lek dijak jagongan kok iso ngenyi sange muput ora bar. Jane ya ora patek ayu ya pesek. Tapi umpane lek mesem kuwi lho mujud ngono kuwi ana karone dienggo ngungkapno senenge niku mergo pancen seneng cewek. Dan kok lek sing disenengi niku bangsa klambi. Wah, aku dhewe nyiroh lek klambi jan masalah. Jangan tahu apa kan? dibuat cuma tak rendah kan orang os orang rasanya orang semua sebenarnya orang ni gue lepas senangnya pak lepas yang disenangi akhirat bisa jangan ada ganjaran lepas yang disenangi Allah yang disenangi nyebut asmane Gusti wastabi una dan amreh pepadang sapa para awliya amreh pepadang binurihi kelawan cahayane Allah wa yudayyi'una lan padha madani sapa awliya oleh madani bihi kelawan cahayane Allah lek ndek nuntun masyarakat nuduhno umat kuwi ora dituduh-tuduhno perkara sing ngapus-apusi bangsa dunia pangkat macam-macam tapi dijak ayo dibalik nih Gusti Allah madam ini orang kok model di luluh duwe orang tapi dijak ayo dibalik nih Gusti Allah lahum iku tetap kedua awliya al khairu utai kebagusan al aji bukan dawa akan wa indahum dan iku ono sandinya awliya al khairul aji utawi ono kebagusan kan dawa akan mereka akan mendapatkan keindahan yang mengagumkan dan dia sendiri punya keindahan yang mengagumkan yang akan diberikan pada orang. Oh, gak enak. Karena dia welas juga taruh masyarakat, akhirnya masyarakat itu karpet direngko. Ayo melah aku ini lo jukun jukun jukun lo no karpet. Tapi kadang-kadang si bijaknya aku sing blok-blok ya. Lagi waktunya wis arek sithik. Waktunya wis arek sithik. Pun ditambahi sithik. Wa kana lan ana sapa ba'dul auliya pun telat. Ini dawuh Nabi Isa pun telat. Niki mun dawuh sanes malih. Wa kana lan ana sapa ba'dul auliya sebenarnya pira-pira wali iku ya kudu dawuh sapa ba'dul auliya. Dawe ngerti masato'an ora ngetok masato'an ora tampil kedua insun apa sing tampil zinatun perhiasan mengzukhrufit dunia saking keindahan dunia illa kasapa kecoba mesti buka ilah kasapa kecoba mesti ilahku sifat ilahku sifat kecoba mesti dibuka ini kedua ingsun apa yang dibuka batinuhu batine zuhur fidurya pokoknya anggar enek wong tawa-tawa keindahan dunia yang harapku kuwi langsung karo Gusti Allah dibuka. Dibuka apa sih dibuka? Berarti ini dunia ku apa lu terus langsung ketok. Lek wis ketok ngono Pak gua harum mau banjur pertela, li ku dhewe ingsun apa wurun apus apus ana saking dunya. Jadi anak wong mamer apa ae keindahan dunia iki? Sing ketok ning ati kuwi dudu keindahane ning abu-abuse dunya. Wis toh, mbok poles kaya apa aku gak pangkel. Niku, setengah wali itu gak jauh. Lah piye lho le, aku ora kena mbok peksa lho. Ku tambah iki cocok Allah, eco-econe panganan iki wis ono iko. Apa sapuh? No, enak dikir le. Lha kok dene lagi ker mangan ku paling-paling ku nek gedhekno weteng lebek WC le. Langsung ketok. Yo sedajan dibungkus gelas rapi, piring rapi. Iku ngono men. Apus-apus ben ora ketok eleke nemen-nemen ngono lho le. Sakjane iku calon penghuni WC. Kaya yo wali wonten iku lah awak dhewe mare ora wali. Ora wali tadi ya, wali-wali murid. Wali-wali murid katik muridnya orang murid ning Gusti Allah tapi murid cengu berdunya pisan. Dadi pas. Ya anake sekolah mung berdunya, bapake yo angen-angen anake esuk iso ngatur dunya, Jadi akhirnya saya itu gumbung kok maco dikira sampai gales. Ngiragati anak jadi ya ben bisa merebut dunia, lupa sama sekali bahwa itu semua adalah penampilan-penampilan belakang. Mboten dilingne soal napa jenenge? Hikmah. Sing sakjane dunya niki namung boto-boto cuwilan. Sing lek pinter gunane boto niku gelek dibangun surga teng akhirat. Sakjane namung wonten tok wae. Jenengan gunane sandangan niku lek dudu salat sing nutup aurat niku wadake niki mengke dadi gombal, tapi hikmah di balik gombal itu ternyata akan tumbuh pahala yang besar teng akhirat. Kalau kita cekak semanten, monggo kita tutup kan itu sesarengan Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala wa baraka ala sahabati Rasulillah ya jami'an alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah wa fina Allahu wa kafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.